sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasa hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang love.